الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca di kitab Al-Jadid di Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, kulu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawman musrifun. Firman Allah SWT di dalam surat Yasin ayat 19 yaitu di sana Allah SWT mengisahkan para rasul yang diutus ke tengah-tengah kaum mereka. Mereka mendapatkan tauhid dan mencegah dari perbuatan menyembah selain Allah SWT. Kemudian tatkala mereka mendapatkan ujian-ujian dari Allah SWT karena mereka menentang dakwah tauhid, maka mereka mengatakan qalu ta'irukum ma'akum a'in dzikirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka menyatakan bahwasanya pengikut-pengikut tersebut melemparkan tuduhan kebiasaannya apa yang menimpa mereka dari orang-orang yang menantang dakwah tauhid, dari ujian, cobaan, kesulitan dinisbahkan kepada para rasul. Sehingga para rasul menjawab, ta'irukum ma'akum. Bahkan kecelakaan, kesialan kalian itu karena sikap kalian yang menolak, membangkang dakwah tauhid. A'in dzikirtum, tatkala kami peringatkan kalian kepada ancaman Allah SWT, kepada peringatan Allah SWT dari orang-orang yang menentang perintah Allah SWT, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Qala syarih rahimahullah ta'ala sahul ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut, بهذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل لما جاءوا قومهم بالوعد وتذكير تشاءموا وتطيروا بهم وتطيروا بهم. Di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menerangkan bahwasanya para rasul tatkala mereka mendatangi kaum-kaum mereka dengan memberikan nasihat, mau'idah, dengan memberikan peringatan, menyuruh mereka untuk bertauhid kepada Allah SWT, memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang mau menerima dakwah tauhid, dan memberikan tautan kepada mereka atas seksan Allah SWT terhadap orang-orang yang membangkang dan menolak dakwah tauhid. Tasya'amu wa tatayyaru bihim. Namun mereka malah menganggap kesialan yang menimpa mereka disebabkan karena rasul-rasul mereka, karena dakwah tauhid mereka. Lakinir rasulur rafadu hadas tasya'um fabayyanu annama nazala fil kuffari hasilun bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatillah. Akan tetapi para rasul tersebut menolak persangkaan buruk mereka yang mereka sandarkan kepada diri-diri para rasul tersebut. Dan para rasul tersebut menerangkan bahasanya apa yang menimpa terhadap orang-orang kafir dari kesulitan bala ini disebabkan hasil kekufuran mereka, penentangan mereka terhadap para rasul tersebut. Fatakdzibihim, dan sebab mereka mendustakan bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum qauman tajawazul hadda fil abadi fil bu'di anil haqqi wahtarul kufra alal iman. Karena mereka adalah kaum yang melampaui batas, karena terlalu jauh dari al-haq, mereka jauh tersesat, karena mereka lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Wajal kal'aqibatul kafirin, dan itulah akibat dari orang-orang kafir karena mendustakan, mengingkari, dan memilih kekafiran daripada keimanan. Dan tentunya kemalangan di dunia ini belum seberapa nanti tatkala dia mendapatkan azab Allah SWT di akhirat. Sehingga ini merupakan peringatan dari Allah SWT kalau mereka mau berpikir bahwasanya benar-benar Allah SWT akan mewujudkan, akan menimpakan bala dan siksa kepada siapa saja yang menentang dakwah para rasul, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Kalau mereka mau berpikir dengan jernih dan mau memahami apa yang diperingatkan oleh para rasul, tentunya mereka akan takut dan kembali kepada kebenaran daripada bersikukuh memegang kesesatan. Namun justru mereka malah semakin tambah marah. Tatkala Allah SWT memberikan tanda-tanda kebenaran dari dakwah para rasul, apa yang diancamkan oleh para rasul menjadi kenyataan. Ini karena berarti mereka menolak al-haq, bahkan sombong terhadap ayat-ayat Allah, sehingga setan-setan mereka menghiasi perbuatan mereka yang sesungguhnya itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan kesesatan, kekafiran, dihiasi dengan mereka menang baik perbuatan mereka dengan bersikukuh untuk tetap bersikap menentang dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka merasakan akibat apa yang mereka lakukan dari penentangan dakwah para rasul di dunia, dan nanti akhirnya akan mendapat azab yang sangat besar di akhirat nanti. Warnanya itu. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid faedah wa'idah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, tahrim tasya'am batatai watiara, haramnya tasya'am watiara, menganggap sial perkara-perkara yang dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Mengkaitkan kebaikan dan keburukan yang terjadi disebabkan karena makhluk. Padahal kebaikan dan keburukan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk kesyirikan mereka. Asalnya tahrimul israf. Yang kedua, haramnya berbuat melampaui batas. Diperingatkan, dibimbing untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing menuju jalan yang benar, jalan keselamatan di dunia dan di akhiratnya, dibimbing untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun justru mereka malah memusuhi, menentang, mengingkari petunjuk kebaikan, bimbingan yang diarahkan kepada mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mencelakakan, berusaha menganiaya para rasul dan membunuh para rasul. Agar perbuatan mereka yang kafir, yang melampaui batas, tidak ada yang menghalang-halangi dan tidak ada yang memperingatkan. Mereka dengan bebas semaunya sendiri melakukan apa saja yang mereka inginkan di muka bumi ini. Dibentuk dari melampaui batas. Karena mereka tidak mau diatur dengan batas-batas dan syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga batas-batas dan syarat Allah semata mereka terjang dan langgar. Tidak peduli apakah akibatnya nanti yang akan mereka rasakan. Asal sah israfu sarabul halaki wasyaqa. Bahwasanya sikap melampaui batas ini akan menyebabkan kehancuran dan menyebabkan kesengsaraan. Perkara yang kecil saja apabila melampaui batas maka juga akan merusak. Makan dan minum terlalu melebihi batas. Melakukan ini dan itu melebihi batas maka akan merusak. Akan merusak dirinya sendiri dan akan merusak yang lainnya. Sehingga orang-orang yang melampaui batas dari batas-batas Allah SWT, batas-batas yang di letakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka langgar dan mereka rusak, maka sungguh mereka akan mengalami kehancuran dan kesengsaraan. Karena tidak mau dan menentang untuk menghamba kepada Allah SWT, maka akhirnya mereka menghamba kepada hawa nafsu dan menghamba kepada para setan. Yang dahulunya mereka dibimbing untuk mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, bimbingan-bimbingan yang baik yang akan menenteramkan, menjadikan kebaikan dirinya, baik jiwa dan raganya, tidak mau. Maka akhirnya mereka mengikuti aturan-aturan para setan yang semrawut yang akan merugikan dirinya di dunia dan di akhiratnya, akan rusak badan dan jiwa mereka. Celaka di dunia dan di akhiratnya. Jiwanya terkungkung dengan apa? Dengan tunduk dan patuh kepada jeratan-jeratan setan dan badannya rusak, dirusak oleh aturan-aturan setan. Munasabatul ayatil bab, pesan ayatin terhadap bab, hisudalatul ayatu ala tahrimi tatayyur. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya tatayyur, menganggap sial, menganggap kebaikan dan kejelekan disebabkan karena makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Munasabatul ayat ini tauhid, kesan ayat yang terhadap tauhid, haisu angkaratil ayatul tiyarata, di anaha ta'liqul qalbi li ghairillah wa dzalika syirkun bih. Di mana ayat ini mengingkari tiyarah, menganggap suatu kejadian itu baik atau jelek kepada makhluk, sehingga hati ini selalu terkait kepada selain Allah SWT. Padahal kebaikan dan keburukan datang dari Allah SWT. Sehingga kalau kebaikan dan keburukan datang dari makhluk, berarti mereka telah melalaikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala sesuatu. Tidaklah kebaikan yang ada pada hamba sesuai dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejelekan yang menimpa seorang hamba kecuali dengan seizin Allah SWT. Sehingga hati mereka penuh dengan sikap-sikap mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya. Padahal makhluk tidak bisa mengatur alam semesta, tidak bisa menggerakkan orang lain, bahkan semuanya itu datang dari Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah SWT yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Allah SWT yang Maha mengetahui tentang rahasia hati manusia. Apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia niatkan, Allah SWT mengetahui. Jika tidak ada suatu perbuatan hamba kecuali Allah SWT mengetahui dan telah menetapkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safra wa la safara akhrajahu wa zada Muslim wala naw'a wala qawla. Hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza hada adwa ay qalu la adwa la adwa ka usira bi nafsiha." Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Berarti menularnya penyakit itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena sehat dan sakit datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa-siapa saja yang akan tertular penyakit dan siapa-siapa yang tidak tertular. Ini menunjukkan bahwasanya penyakit itu tidak menular dengan sendirinya. Namun semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ziyaratan, dan tidaklah terjadi kebaikan dan kejelekan, pengaruh-pengaruh itu dari makhluk, namun semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala hamatan, alhamatun yatqa'il min tuyuril lail. Yasahmul Arab anahu idha waqa'a ala da'at ahadihim fa'innahu yan'an mautahu aw mautu qaribin lahu. Tidak ada istilah burung hantu yang membawa kesialan, yaitu hama adalah burung hantu, yaitu burung termasuk burung-burung mana. Dan orang Arab dan yang lainnya, mereka mempunyai anggapan bahwasanya apabila burung hantu tersebut hinggap di rumah seseorang, berarti burung ini akan membawa berita duka, kematian seseorang atau kematian keluarganya. Banyak juga hadis nabiyyu lama kana ta'atnya taqiduhul Arab. Jadi tidak ada hubungannya antara kematian dengan burung hantu. Jadi yang kematian seseorang atau musibah seseorang ini bukan disebabkan karena kedatangan burung hantu atau hinggapnya burung hantu di atas rumah-rumah mereka. Kalau mereka menyatakan itu juga terjadi, pas ya mungkin ngepasi saja. Namun bukan berarti itu bukan disebabkan karena burung hantu kemudian ada orang meninggal. Sehingga tidak ada yang namanya keyakinan. Burung hantu membawa kesialan. Burung hantu membawa kematian. Sebagai alamat seseorang datang kematian karena ada burung hantu. Wala safara ayyan hayya nubibatni tusiru masyah bennas, yaitu safara, yaitu penyakit perut yang menimpa baik itu binatang ternak atau manusia. Waya fil adwa asyaddu minal jarab indal Arab. Bahwasanya penyakit jenis ini lebih ganas penularannya daripada menularnya penyakit kusta. Menurut penelitian orang Arab. Wa ala hadza yakunu nabiyyu li adwaha bi nafsiha. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan safara atau penyakit perut yang ganas ini, bukan yaitu menafikannya itu yang menularnya secara sendirinya. Bukan menafikan keberadaan penyakit tersebut. Wakilala safara nabiyan li tasya'um bi syahri safar kama kana tasmul arab. Atau ada pendapat yang lain bahwasanya bulan safar inilah bulan kesialan menurut orang Arab. Safar bulan kesialan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan kesialan itu tidak dinisbahkan kepada bulan. Namun kesialan itu dinisbahkan dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka. Wajada muslim wala naw'a wala ghawla. Tidak ada naw' yaitu anggapan orang-orang Arab bahwasanya kalau ada muncul bintang ini dan itu, ini akan muncul penyakit. Muncul wabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan adanya pengaruh-pengaruh kejelekan, pengaruh-pengaruh penyakit dan sebagainya disebabkan karena bintang-bintang tertentu. Namun semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ghaula dan tidak juga ghaul ahadul ghailan wa wajintun minal jin wa syayatin tashmul arab anaha tatakawwalu wa tatalawun. Fatazilun nas an tariq anit tariq. Wa'ula yaitu salah satu jenis dari ghailan. Apaan itu? Yaitu jenis, suatu jenis dari jin dan syaitan yang orang Arab menganggapnya bahwasanya ghail ini pekerjaannya, bahwasanya hantu ini bisa berubah-ubah, berubah menjadi ini dan itu, menjadi orang, kadang menjadi binatang, atau dan berubah-ubah bentuk. Sehingga bisa menyesatkan manusia dari jalan. Wa nafyu laisa nafyan li wujuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan meniadakan keberadaan makhluk-makhluk tersebut, memang ada. Makhluk-makhluk tersebut memang ada. Wa innama huwa nafyan li zahmil Arab anaha tudilun nas. Yang dinafikan oleh Allah SWT